menyerupai laut Karibia, memetik bin ungi alam. Sada sayangku padamu, biarlah dan kita tersenyumku. Jangan harapkan jadi putih, jangan datang bulan di atas sana. Ini itu ini. Biar